memberikan batasan, hendaklah kalian jangan dekati salat dalam keadaan mabuk sampai batas kalau kalian sudah sadar, sudah mengerti apa yang kalian ucapkan. Demikian pula orang yang junub, jangan dekati salat, jangan dekati masjid, kecuali kalau dia cuma lewat. Batasannya sampai mana, sampai kapan? Hatta taghtasilu. Maka masing-masing disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batasan-batasannya. Yang pertama, batasannya adalah ta'lamu ma taqulun. Yang kedua, junuban hatta taghtasilu. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk sampai sadar. Jangan dekati masjid kalau kalian junub, jangan salat sampai mandi. Dua-duanya adalah ghayah. Dan kemarin alhamdulillah dzakarani ahad wa kalimat ghayahu adalah fi'ilnya dari kata ghayah. Ya, ini dijadikan sebagai ghayah hatta ta'lamu ma taqulun. Wa ghayatuhu hatta taghtasilu. Barakallahu fikum. Setelah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau kalian datang dari ghaib. Kalimat dari ghaib, barakallahu fikum, seakan-akan kalimat ghaib adalah nama tempat dari ghaib. Tetapi barakallahu fikum, itu juga yang dimaksud adalah fi'ilnya, perbuatannya, dan juga yang dimaksud adalah perkara buang hajat yang disebut dengan kalimat ghaid oleh Allah Subhanahu wa taala. Awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita, maka falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Ini yang akan kita bahas hari ini. Ya'ani ikhtalafal mufassiruna fi ma'na qawlihi awlamastumun nisa. Berselisih para ulama tentang orang yang dikatakan menyentuh perempuan. Halil murad bidhalik al-jima' fatakunul ayah nassan fi jawazit tayammum lil junub. Apakah yang dimaksud adalah jima' kama ruwiya an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma wa lamastumun nisa' ay jama'tumun nisa'. Kalau maknanya jima' berarti ini adalah nassan sarihan, dalil yang jelas bahwa junub bisa menggantikan mandi. Karena jima' bukan harus wudu tapi harus mandi. Tetapi tahu di sini fatayammamu, maka tayammumlah kalian. Fahada nassan fi jawazi tayammum lil junub. Maka yang demikian adalah nas, dalil yang jelas bolehnya tayammum untuk orang yang junub, untuk yang harusnya mandi. Kama takatsarat bidzalikal ahaditsus sahihah, sebagaimana telah banyak pula hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Di antaranya yang sudah kita sebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari Ammar tentang yang berguling-guling di pasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan kalau kalian junub cukup dengan ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Atau yang dimaksud dengan lamastumun nisa, al-murad bidzalika mujarradul lams bil yad. Di sini perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan lams bimana jima, karena sopannya Al-Quran menyebutnya dengan kalimat menyentuh, walaupun maksudnya adalah jima. Ini pendapat pertama. Tetapi lams juga para ulama mengatakan benar-benar lamsul yad, benar-benar menyentuh dengan tangan. Berarti apakah menyentuh wanita batal, harus berwudu lagi? Disebutkan di sini, sebagian mereka menyatakan al-murad fi dzalika mujarradul lams bil yad, cukup menyentuh dengan tangan maka dia harus berwudu kembali. Wa yuqayyid dzalik, tetapi disebutkan qaidnya bima idza kana madinatu khurujil madi, kalau sentuhannya adalah sentuhan yang diperkirakan akan keluar madi. Sentuhan yang seperti apa itu? Sentuhan yang mengandung syahwat. Wa huwa al-mas alladhi yakunu lisyahwah fatakunu al-ayah dalatun 'ala naqd al-wudu'i bidzalik. Kalau memang demikian, berarti ayat ini pun dalil batalnya wudu hanya dengan sentuhan yang mengandung syahwat yang dikhawatirkan keluar madhi. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya kalau menyentuh apalagi tersentuh tidak ada syahwat sama sekali, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah sentuhan bermakna jima dan sentuhan yang mengandung syahwat. Mengapa? Karena yang mengandung syahwat dikhawatirkan akan menyebabkan keluarnya madi. Karena madi itu keluarnya tanpa terasa. Dan kalau madi, hukumnya sangat jelas dalam hadis lain, dalam hadis Miqdad bin Aswad, ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amartu al-Miqdad bin Aswad. Kata Ali bin Abi Thalib, aku orang yang sering keluar madi. Aku malu untuk tanya kepada Nabi karena kedudukan anaknya di sisiku. Karena anak Nabi adalah istrinya. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad. Maka aku perintahkan Miqdad bin al-Aswad untuk tanya kepada Nabi SAW. Maka dijawab, igsil dakaraka wa tawadda. Cuci kemaluanmu dan berwudulah kembali. Disuruh untuk berwudu kembali. Ikhwan ibn a'azakullah, walaupun para fuqaha sebagian mereka menyatakan bahwa madi adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, cukup diperciki saja dengan air sudah cukup untuk menghilangkan, menetralkan najisnya, tidak perlu dicuci. Karena disebut lagi dalam lafaz lainnya dengan wadhah farjak, wadhah itu ciprati saja. Tetapi juga barakallahu fikum kadang bermakna mencuci. Kalimat wadhah farjak, cucilah. Wallahu ta'ala alam. Al-muhim yang sedang kita bahas adalah sentuhan yang akan menyebabkan batal wudu adalah sentuhan dengan syahwat atau bermakna jima. Qala rahimahullahu ta'ala, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wastadalla al-fuqaha'u biqawlihi falam tajidu ma'an biwujubi talabil ma'. Para ulama berdalil dengan ayat ini, dengan kalimat falam tajidu ma'an, mereka berdalil dengan ini wajibnya mencari air. Biwujub talabil ma' inda dukhulil waqt, ketika sudah masuk waktu. Qalu li'annahu la yuqal lima lam yajid liman lam yatlub, karena tidak akan dikatakan lam yajid, tidak akan dikatakan lam tajidu kalau dalam keadaan tidak nyari. Falam tajidu, enggak dikatakan tidak mendapati kalau tidak nyari. Berarti falam tajidu ma'an maknanya setelah kalian cari kesana kemari dan kalian tidak mendapati air. Falam tajidu ma hadza ba'da talab, setelah mencari. Maka berarti barakallahu fikum, kata para fuqaha, para ulama, wajib mencari air, wajib usaha, wajib ikhtiar, wajib ikhtiar. Qala, dikatakan li'anna la yuqallam yajid liman lam yatlub bal la yakunu dhalika illa ba'da talab, tidak akan dikatakan dengan kalimat lam tajidu kecuali setelah mencari. Istadalla bidzalika aidan ala anna al-ma' al-mutaghayyir bi syai' min at-tahirati yajuzu bal yata'ayyanu at-tatahhur bihi lidukhulihi. Juga terkandung di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini, bahwasanya air yang berubah, mungkin berubah warna atau berubah rasa dengan sesuatu yang bukan najis, min at-tahirat, dari perkara-perkara yang tahir, yang suci, maka yajuzu, boleh untuk berwudu, bal yata'ayyanu at-tatahhur bihi, bahkan tertentu harus dia berwudu dengannya. Tidak mendapati air kecuali air sungai yang warnanya coklat. Yajuz, yajuz. Yata'ayyan, dia harus. Mengapa lidukhulihi fi kalimat ma? Karena masuk di dalam kalimat ma. Air sumur, ma. Air sungai yang warnanya coklat, ma bukan, ma. Air hujan, air genangan, ma bukan, ma. Baik, kalau itu masuk dalam kata-kata atau kalimat ma, maka dakhilun fi qawlihi falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak mendapati air, ternyata dapat air walaupun coklat. Ternyata dapat air walaupun agak kotor, tapi bukan dengan najis. Bukan karena najis, karena tanah misalnya. Tanah itu netral. Tanah itu netral. Maka berwudu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang dimaksud oleh beliau dengan kalimat al-ma'al mutaghayyir bisyai'in minat tahirat. Yajuzu bal yata'ayyan tatahur bihi lidukhulihi fi qawlihi ta'ala falam tajidu ma'a. Karena termasuk dalam kalimat jika kalian tidak mendapatkan air. Sedangkan yang mutaghayyir tadi ma', berarti kalian mendapati air. Wa nuwazzi' fi dhalika annahu ma'a ghair mutlaq wa fi dhalika nadhar wa nuzi'a. Mungkin ada yang berbeda pendapat yang membantah bahwa itu memang air tapi bukan ma'ul mutlaq wa fi dhalika nadhar, tapi itu masih perlu ada pembahasan lagi. Ada ma' mutlaq, artinya ma yang benar-benar air bersih, tidak tercampur apapun. Kalau sudah tercampur dengan warna lain, air teh misalnya, atau air sungai tadi, atau air sungai yang mengalir ya, barakallahu fikum, maka itu kan berarti bukan ma'ul mutlak. Ada yang bantah seperti itu. Wa fi dzalika nadhar. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة وهو مشروعية التيمم. Dalam ayat ini juga, dalam ayat yang mulia ini ada syariat. Disyariatkannya satu hukum yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada umat ini, yaitu masyru'iyatut tayammum. Disyariatkannya tayammum bagi dua keadaan. Bagi yang tidak mendapatkan air dan bagi yang tidak bisa menggunakan air. Sudah dibahas kemarin. Bagi yang tidak mendapatkan air, dia sakit ataupun sehat, apakah dia safar ataupun mukim, boleh tayammum karena enggak dapat air. Kalau bagi yang tidak bisa menggunakan air, maka apakah dia melihat air atau tidak melihat air, tetap boleh tayamum. Karena urusannya bukan dengan itu, dengan ketidakmampuan dia menggunakan air. Wallahu ta'ala alam. Wa qad ajma'ala dhalika al-ulama wa lillahil hamd. Dan sudah sepakat seluruh ulama secara ijma' atas masyru'iyatut tayammum, atas disyariatkannya tayammum. Wa anna tayammum yakunu bis-sa'idit thayyib. Dan juga kita mendapatkan pelajaran dari ayat ini bahwa tayammum adalah dengan sa'id at-thayyib. Apa itu sa'id? Wa huwa kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardh semua yang ada di atas tanah ini. Sawa'un kana lahu ghubarun am la, sama saja apakah ada debunya atau tidak ada. Wa yatamil an yaqtassa bidzalikal ghubar, tetapi bisa jadi yang dimaksudkan adalah debu itu sendiri. Wa li anna Allah qala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Berarti kalimat sa'id aslinya permukaan tanah. Kamu tepukan ke permukaan tanah, kemudian kamu usapkan ke wajah, kamu tepukan ke tanah, kamu usapkan ke tangan. Ini barakallahu fikum asal kata sa'id. Mata sa'ada alal ardi, apa yang berada di atas tanah, permukaan tanah. Tetapi kemudian para ulama menyatakan bahwa makna apa yang di atas tanah itu adalah debu yang ada di atasnya. Sehingga sebagian mengatakan pokoknya kamu tepukan, ada debu atau tidak ada debu, sah. Sebagian lagi menyatakan debunya, dengan debu di tanah ataupun bukan di tanah, dinding yang berdebu misalnya, atau di sesuatu yang berdebu, maka dia sah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian usapkanlah wajah-wajah kalian dan usapkanlah ke tangan-tangan kalian. Wamalahu barolahu la yamsah bihi. Kemudian beliau menyatakan kalau tidak ada debunya, apa yang diusapkan ke wajah? Kalau enggak ada debunya, apa yang diusapkan ke tangan? Sepertinya beliau Syekh Sa'd rahimahullah cenderung pada pendapat debunya, bukan yang penting permukaan, tetapi debu yang ada di permukaan tanah. Sebab beliau beranggapan mala ghubar lahu la yumsah bihi. Kalau tidak ada debunya, apa yang diusapkan? Wa qawluhu wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Adapun ucapan Allah, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Hadza mahallul masah fit tayammum. Ini anggota tayammum. Kalau kita biasa bicara anggota wudu, apa anggota wudu? Wajah, tangan sampai siku, telinga, kepala, kaki, kan begitu. Anggota tayammum hanya wajah dan tangan saja. Mahallul masah yang diusap dalam tayammum hanya dua itu. Al-wajah jami'uhu wal yadani ilal qawaini, wajah seluruhnya dan tangan sampai pergelangan. Kama dalat ala dzalikal ahadits sahihah, sebagaimana ditunjukkan dalam sekian banyak hadis yang sahih. Dan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu, ini tuluhu, tingginya. Sedangkan lebarnya minal udhuni ilal udhun. Barakallahu fikum. Wa yustahab an yakuna dhalika bi darbatin wahidah. Dan dianjurkan bahwa ketika mengambil debunya dengan satu pukulan ke tanah. Kama dalla ala dhalika hadithu Ammar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ammar yang sudah kisahkan secara ringkas kemarin. Rasulullah SAW mengajarkan sesungguhnya cukup bagimu dengan memukulkan tanganmu hakada, kemudian diusapkan sekali. Barakallahu fikum. Wa bihi anna tayammuma al-junub katayammumi ghairihi. Dan juga kita mendapatkan dari ayat ini juga bahwa tayammum untuk junub sama dengan tayammum untuk wudu. Yani orang yang memiliki hadas yang besar dan orang yang memiliki hadas yang kecil dalam tayammum sama, tidak dibedakan. Karena hadis Ammar tentang junub, ternyata Rasulullah SAW juga mengatakan pukul dengan tanganmu, kemudian usapkan ke wajahmu dan usapkan ke tangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari sini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa tayammum cukup mewakili mandi dan mewakili wudu sekaligus. Bisa mewakili mandi dan bisa mewakili wudu. Hadas besar yang seharusnya mandi bisa tayammum. Hadas kecil yang seharusnya berwudu juga bisa tayammum. Faedah i'lam anna qawaid at-tibbi taduru ala salati qawaid. Ketahuilah bahwa kaidah-kaidah kedokteran itu meliputi tiga kaidah. Hifdhus sihhah 'inda 'anil mu'diyat wal istifrad minha wal himyah 'anha. Wa ghadabaha ta'ala 'alayha fi kitabihil 'aziz. Ketahuilah bahwa kaidah-kaidah kesehatan itu meliputi tiga perkara. Pertama, hifdhus sihhah, menjaga kesehatan dari segala perkara yang mu'di, dari segala perkara yang mengganggu. Jadi menjaga kesehatan itu. Kedua, istifrahu minha, membersihkan, menghilangkan semua yang mengganggu. Yang ketiga, menjaga dari yang akan datang. Barakallahu fikum. Ini tiga perkara yang kalau sering kita dengar mengobati, menjaga kesehatan, mengobati, menjaga kesehatan, dan mencegah dari sesuatu. Kalau dikatakan bahwa ini sudah disinggung dalam Quran, amma hifdhus sihhah wal himyah 'anil mu'di, adapun menjaga kesehatan dan melindungi dari segala perkara yang mengganggu, yang merusak, faqad amara bil akli wasyurbi wa adamil israf. Maka Quran sudah mengajarkan, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran untuk makan dan minum dengan tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Untuk apa? Apa hikmahnya? Menjaga kesehatannya. Karena kalau berlebihan akan mengandung sekian mudarat. Wa abaha lil musafir wal marid al futur. Demikian pula orang yang sedang safar atau orang yang sedang sakit boleh berbuka puasa. Dia juga menjaga, jangan sampai engkau memaksakan diri akhirnya sakit. Hifdhan li sihhatihima, sebagai penjagaan kesehatan orang tersebut, yang pertama musafir, yang kedua marid. Maka dikatakan dengan dhamir musanna li sihhatihima. Istimali ma yasluh al-badan ala wajhil adl, agar menggunakan sesuai dengan ukuran badannya, ala wajhil adl, dengan sisi yang adil. Jangan berlebihan, jangan terlalu banyak. Berlebihan ini jadi asam urat, kumat. Berlebihan yang itu darah tingginya, kumat. Berlebihan yang ini penyakit akan berdatangan. Barakallahu fikum. Wa himayah lil marid amma yadurruhu, dan ini menjaga orang yang sakit dari perkara-perkara yang yadurruhu. Maka orang yang sakit boleh berbuka puasa, orang yang safar boleh berbuka puasa. Baik, itu semua menjaga dan melindungi. Wa mustifrahul mu'di faqad abaha ta'ala lil muhrim al muta'addi bi ra'sihi an yahliqahu. Adapun menghilangkan segala yang jelek, segala yang mengganggu, segala yang menyakiti, ini ada juga dalam Quran. Kalau tadi kan yang belum datang dicegah, sekarang yang sudah ada dihilangkan, ada dalam Quran. Ada contohnya dalam masalah haji, ketika ada seseorang yang memiliki penyakit di kepalanya, ala ra'sihi, penyakit kutu yang terlalu banyak sehingga luka-luka di kepalanya, terpaksa harus dipotong rambutnya padahal sedang ihram. Yajuz? Naam. Lima adal istifragil mu'diyat, untuk menghilangkan mu'diyat, menghilangkan segala pengganggu yang menyakiti. Ikhwan ibn a'azakumullah, amma istifragil mu'di faqad abaha ta'ala lil muhrim, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang ihram, al-muta'addi bi ra'sihi, yang memiliki penyakit di kepalanya, an yahliqahu, tidak mengapa untuk memotong rambutnya, li izalatil abkhirah al-muhtaqinah fihi, untuk menghilangkan penyakit yang terkumpul di kepalanya. Fa fihi tanbihun 'ala istifraghi ma huwa aula minha. Ini peringatan untuk menghilangkan semua yang mengganggu, apalagi yang lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Baul wal ghaib. Dalam keadaan kamu sedang salat, kamu tahan penyakit, selesaikan hajatmu, batalkan salatnya. Demikian pula al-qayy' wal-mani wad-dam wa ghairi dhalika. Nabaha ala dhalika Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim sudah mengingat yang demikian. Diajarkan untuk membersihkan dan menghilangkan segala yang mengganggu. Kalau engkau akan buang hajat, buang air besar, buang air kecil, maka batalkan salatmu. Wala yudafi'ul akhbathain. Jangan sampai seseorang salat dalam keadaan menahan dua yang jelek. Yadur. Sehingga pengobatan dan pencegahan dua-duanya diajarkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.